Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'ahu dah salam wa taslimin kithira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang at-ta'ajub. Sudah kita ambil beberapa pembahasan darinya. Terakhir sampai wa fi kila al-fi'laini qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin hujima fi af'al antiq ba'da ma ta'ajuba au jibi af'in qabla majrurin biba. Dengan sigha af'ala intiq, ucapkanlah setelah ma ta'ajuba untuk ta'ajub, au jibi af'il atau datangkan sigha af'il qabla majrurin biba, sebelum isim yang dijarkan dengan ba. Wa tilwa af'alan sibannahu kama, dan isim yang datang setelah fi'il ataupun isim yang datang setelah wazan af'ala la sigha af'ala insibanna nasabganlah kama awfa khalilaina, sebagaimana contoh ma awfa khalilaina wa asdiq bihima wa hadza ma minhu ta'ajjab tastabih, dan bolehkanlah pembuangan sesuatu yang ditaajubi, yang dikagumi. In kana indal hadzi ma'nahu yadhih, apabila maknanya tetap jelas meskipun dibuang al-muta'ajjab minhunya. Wa fi kilal fi'laini qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin hujima, dan pada setiap dari dua fi'il ini ma'af'ala, pada ma'af'ala dan pada af'il bi, qidman lazima sejak dulu, lazima melazimi man'u tasarruf, melazimi man'u tasarruf, tidak bisa bertasarruf bihukmin hujima, dengan hukum yang telah dipastikan atau diharuskan. Kemudian bahasan berikutnya, wasuhuma min dhi thalathin surrifa qabili fadlin tamma ghairi dhi intifa wa ghairi dhi wasfin yudahi ashhala wa ghairi thalikin sabila fu'ila. Wasuhuma, dan bentuklah keduanya, yakni sifat ta'ajub yang af'ala dan af'ilnya, min dhi thalathin surrifa, dari fi'il yang thulathi yang mutasarrif. Itu syarat pertama dari bisa dibentuknya satu fi'il menjadi sigha ta'ajjub, apakah yang ma'af'alanya ataupun yang af'il binya. Yaitu yang pertama, agar dia mutasarrif. Qabili fadlin, yang kedua dia bisa menerima mufadalah, bisa menerima mufadalah, bisa dia dilebihkan, ya, untuk digunakan untuk melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Seperti ma ahsana zaidan, hasuna, al-husn kan bisa di situ untuk apa? Dilebihkan seseorang dari orang yang lain, dari al-husn ataupun dalam hal al-husn. Tamma, kemudian tam, bukan naqis. Bukan naqis. Ghairi intifa, dan dia datangnya tidak menetapi intifa, nafi. Kemudian syarat berikutnya, wa ghairi dhi wasfin yudahi ashhala, dia tidak bermakna wasf yang yudahi ashhala, mirip dengan ashhala, ya, ashhala. Wa ghairi salikin sabila fu'ila, dan juga dia tidak menempuh jalannya fu'ila. Nah, itu syarat-syarat dari apa? Fi'il, agar dia bisa dibentuk menjadi sigha ta'ajjub. Yang pertama dhi thalathin, maka keluar dari dhi thalathin apa? Yang selain thulathi, tidak bisa dibentuk darinya apa? Sigha ta'ajjub. Ma akroma, bukan dari akroma tapi dari karuma. Surrifa, kemudian yang kedua surrifa mutasarrif, keluar darinya fi'il yang ghairu mutasarrif, tidak bisa sigha ta'ajjub dibikin dari asa ataupun laisa atau yang semisal keduanya. Yang ketiga qabili fadlin, dia bisa menerima mufadalah. Maka mata tidak bisa dibentuk darinya isim tafdil. Iya. Kenapa? Karena kematian ya tidak bisa dia apa? Lebihkan satunya di atas yang lain, sama kematiannya mati. Beda dalam hal kebagusan, kemuliaan, di situ ada tafadul. Ada tingkatan-tingkatan, adapun kematian ya sama saja. Tamma, kemudian tam, ini mengeluarkan yang naqis seperti kana dan teman-temannya. Ghairi dhi intifa, kemudian dia tidak datang untuk penafian semata, seperti nanti akan dicontohkan aja. aja yang mudhari'nya ya'iju itu hanya datang pada konteks penafian. Adapun aja ya'wiju yang mananya mala ini datang pada konteks penafian dan penetapan. Adapun aja ya'iju maka ini tidak datang kecuali pada konteks penafian yang maknanya yantafi'. Wa ghairi dhi wasfin, kemudian dia bukan wasf yang seperti ashhala. Yani dia wasfnya di atas wazan af'ala. Ashhala maknanya orang yang bermata hitam bercampur biru. Yamit. Jadi hitam bercampur biru. Syahila enggak boleh ashhala. Enggak boleh ma'ashhala Zaidan enggak boleh. Karena dia wasfnya isim fa'ilnya datang di atas wazan af'al. Wa ghairi salikin sabila fu'ila, dan dia tidak menempuh jalannya fu'ila, yakni jalannya isim yang mabni lil majhul. Ataupun fi'il yang mabni lil majhul. Ya. Sehingga tidak boleh dibentuk dari duriba menjadi ma'adroba. Ya. Duriba zaidun ma'adroba zaidan. Alangkah banyaknya saya dipukuli. Atau ma'adroba zaid. Nanti akan ada penjelasannya. يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط سبعه. Dipersyaratkan pada fi'il yang ingin dibentuk darinya menjadi fi'la ta'ajjub, dua fi'il ta'ajjub, apakah yang ma'af'alanya atau af'il bi, syurutun sab'atun, syarat-syarat yang sab'ah, tujuh. Yang pertama, an yakuna thulathiyan, agar dia thulathi. Fala yubnayani mimma zada alaih, sehingga tidak boleh dibentuk sihu ta'ajjub dari fi'il yang lebih dari thulathi, lebih dari tiga huruf. Contoh dahroja, intolaqa, istakhroja. Tidak boleh dikatakan ma apa? Ma dahrojahu gitu ya. Kemudian intolaqa dan istakhroja. Enggak boleh ma istakhrojahu atau misalnya ma istakhrojahu misalnya enggak bisa. Ma dahrojahu atau ma istakhrojahu enggak bisa. Yang kedua, an yakuna mutasarrifa, agar dia mutasarrif. Fala yubnayani min fi'lin ghairi mutasarrif, sehingga tidak boleh keduanya, kedua sirah ta'ajub itu dibentuk dari fi'il yang tidak bertasarruf seperti ni'ma dan bi'sa dan asa dan laisa. Asalis, yang ketiga, an yakuna ma'nahu qabilan lil mufadalah, agar maknanya fi'il tersebut menerima mufadalah, pengunggulan. Fala yubnayani min mata wa faniya, sehingga tidak boleh keduanya dibentuk dari yang semisal mata dan faniya. Mata mati, faniya fana sirna. Wanahwihima, dan yang semisal keduanya. Idh la maziyata fihima li syai'in ala syai', dikarenakan la maziyata fihima, tidak ada maziyah kelebihan pada keduanya, al maut wal fana, li syai'in ala syai', dari sesuatu atas sesuatu yang lain, tidak ada. Ya. Insyaallah ini sudah paham ya. Berbeda dengan ya tadi karuma, ya. Dalam hal karuma manusia bertingkat-tingkat. Al-husn juga demikian. Ar-rabi, yang keempat, an yakuna taman, agar dia tam. Wahtaraza bidzalika atau wahturiza bidzalika min al-af'ali naqisah, dijaga-jaga dengan itu dari masuknya fi'il-fi'il yang naqisah. Artinya fi'il-fi'il yang naqisah tidak bisa dibentuk darinya apa? Dua sihah ta'ajub ini. Contoh kana, enggak boleh ma'akwana atau yang semisal itu. Wa akhwatiha, kana dan akhwatnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan ma'akwana zaidan qa'iman. Ma'akwana zaidan qa'iman. Ya, tidak boleh. Wa ajazahu al-kufiyun, meskipun itu dibolehkan oleh orang-orang Kufah. Berarti zaid ini secara i'rabnya dia mansub sebagai maf'ul. Tapi secara maknanya apa? Fa'il ya, dari kana itu ya. Isimnya kana ya. Qa'iman khabarnya. Al-khamis, yang kelima, alla yakuna manfiyan, agar dia tidak senantiasa dinafikan. Wa ihtaraza bidzalika min al-manfi luzuman, an la yakuna manfiyan. Syarat yang kelima, agar dia tidak dinafikan. Ghairi dhi intifa, agar dia tidak dinafikan. Wa ihtaraza bidzalika min al-manfi luzuma, ini wa ihtaraza bidzalik, dan berjaga-jaga dengan itu, min al-manfi luzuma, dari yang dia dinafikan secara lazim. Allah yakuna manfiyan, ini penjelasan dari ghairi dhi intifa. maksudnya dia tidak dinafikan. Untuk apa beliau sebutkan itu? Wahtaraza bidzalika minal manfi luzuma. Beliau berjaga-jaga dengan itu dari masuknya al-manfi yang dinafikan secara lazim. Atau beliau sebutkan itu untuk mengeluarkan yang dia dinafikan secara lazim. Contoh ma'aja fulanun bidawa, ma'aja fulanun bidawa. Ini maknanya mantafa' bih. Jadi fi'il 'aja dengan mudhari'nya ya'iju itu hanya datang pada konteks nafi. Enggak boleh pada konteks isbat. Ya. Jadi wahtaraza bidzalik minal manfi. Beliau berjaga-jaga dengan itu untuk mengeluarkan yang dia dinafikan secara lazim ataupun dinafikan secara jawaz. Ma darabtu Zaidan, ma darabtu Zaidan. Ya, tidak bisa dibikin darinya. Harus dibikin dari yang ghairu manfi, ya. Kemudian yang keenam, alla yakuna alwasfu minhu ala af'al, agar wasfnya, isim fa'ilnya yang diambil dari fi'il tersebut tidak di atas wazan af'al. Wahtaraza bidzalika min al-af'ali dalah, maka beliau berjaga-jaga dengan itu dari fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada alwan, warna. Karena dia isim fa'ilnya di atas wazan apa? Af'al. Sawida, aswad, yang hitam. Hamira, fahuwa ahmar, yang merah. Tidak boleh dikatakan ma aswada, misalkan Muhammadan, tidak boleh. Alangkah hitamnya Muhammad, misalkan. Juga untuk mengeluarkan fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada uyub, aib-aib. Kalau tadi warna. Kemudian aib-aib ke hawila, fahuwa ahwal, juling, orang yang bermata juling. Hawila, ahwal orangnya, isim fa'ilnya. Sifat musyabbahah jadinya, ya. Wa awira fa huwa a'war. Apa a'war? Yang bermata satu, ya. Fala taqul, nah, karena seperti pensifatan apa? Tentang dajjal itu. Fala taqul ma aswadah, tidak boleh engkau katakan ma aswadah, alangkah hitamnya dia. Wala ma ahmarah, wala ma ahwalah, wala ma a'warah. Wala a'wir bihi, wala ahwil bihi. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia wasfnya datang di atas apa? Wazan af'al. Ya. Tentunya jelas alasannya. Supaya tidak apa? Tersamarkan, ya. Antara fi'il yang didatangkan untuk ta'ajub dengan apa? Wasfnya. As-sabi yang ketujuh. Alla yakuna mabniyan lil maf'ul. Agar dia tidak mabni lil maf'ul. Tidak diambil dari fi'il yang mabni lil maf'ul. Seperti duriba Zaidun. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan ma adraba Zaidan. Kapan tidak boleh dikatakan ma adraba Zaidan? Turidu ta'ajuba min darbin uqi'a bih. Engkau menghendaki adanya ta'ajub, kekaguman dari pemukulan yang ditimpakan kepada Zaid. Ma adraba Zaidan. Alangkah bagusnya pukulannya ditimpakan kepada Zaid. Enggak boleh. Tapi kalau antum maukan alangkah hebatnya pukulan Zaid, ya bisa. Ma'adraba Zaidan, alangkah hebat pukulan Zaid. Ya. Karena di situ diambil dari fi'il yang mabnil ma'lum, dari daraba. Ya. Kenapa demikian tidak boleh? Li'alla yaltabis bita'ajubi min darbin aw qa'ah, agar jangan sampai tersamarkan. Terancukan dengan ta'ajub dari pukulan yang dihasilkan atau dimunculkan oleh Zaid. Kalau ma'adraba Zaid dan diambil dari daraba, kan pukulan itu dihasilkan oleh Zaid, kan dimunculkan, ditimpakan oleh Zaid, kan alangkah bagus pukulan Zaid. Tapi kalau dari duriba, alangkah bagus pukulan yang ditimpakan kepada Zaid dalam keadaan zikonya sama. Maka ini tidak boleh, oleh karenanya tidak boleh. Kalau ada anda mendapat ma'adraba Zaidan dan yang semisalnya, mesti itu diambil dari apa? Fi'il yang ya, mabni lil ma'lum, bukan lil majhul. Ada tujuh syarat dari apa? Dibentuknya dua sifat apa? Ta'ajub. Terkumpul semua, ya, dalam bait ini. Ya, wasuhuma min thalathin surifa qabili fadlin tama ghairi dhin sifa wa ghairi dhi wasfin yubahi ashhala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Terkumpul semua, dapat semua. Ya. Kemudian wa ashdida wa shaddu aw shibhuhuma, يخلف ما بعد شروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، وأشتدوا وأشتدوا وأشد أو شبههما. أشتد dan أشد أشتد ataupun أشد أو شبههما atau yang semisal keduanya. يخلفوا يخلفوا kenapa di sini pakai mufrad, karena huruf atofnya apa? Au. Ya, ashdid atau ashad itu menggantikan ma ba'da syuruti adima. Ya. Fi'il-fi'il yang dia kehilangan beberapa syaratnya. Fi'il-fi'il yang kehilangan beberapa syaratnya. Ha, maksudnya, jadi kalau ada fi'il dia hendak dijadikan sihot ta'ajub, tapi salah satu dari tujuh syarat yang telah lewat tidak ada, maka digantikan dengan ashtid. Ashtid bi atau ashadda. Ashtid bi atau apa? Ma ashadda. Gitu. Faham ya? Tapi kadang juga fiilnya dia terpenuhi syaratnya, tapi digunakan juga dengan ashtid juga. Kadang demikian boleh juga. Wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bilba yajib. Wa masdarul adim, masdarnya al-adim, fi'il yang kehilangan sebagian syarat, ba'du setelahnya yantasib, setelahnya mansub, setelah ashtid atau setelah ashad. Kalau setelah mansub berarti setelah ashad ya, setelah ashad. Masdarnya fi'il yang kehilangan beberapa syarat setelah ashad yantasib, dinasobkan. Wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib, adapun yang setelah af'il jarnya masdar itu wajib dengan ba. Jarruhu bil ba yajib, jarnya dia dengan ba wajib. Paham gak ini? Paham ya? Ashdid atau ashad atau semisal keduanya ya, menggantikan fi'il yang kehilangan beberapa syaratnya untuk dijadikan sighah ta'ajjub. Dan masdarnya fi'il yang kehilangan syarat-syarat itu setelah ashad nasubkanlah ataupun mansub, dan setelah af'il ba'du setelah af'al ya, kemudian setelah af'il jarkanlah masdar tersebut ya bil ba' dengan ba' yajib ya, dan itu wajib. Ya'ni annahu yatawassalu ila ta'ajjubi min al-af'al allati lam tastakmil لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه. يعني ما سر ucapan an-nazim adalah bahwasanya yutawassal ila ta'ajjub, bisa sampai kepada ta'ajjub dari fi'il-fi'il yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat untuk dibentuk ta'ajjub, dengan ya bisa sampai kepada ta'ajjub dengan fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, dengan sighah ashdid atau dengan lafaz ashdid dan yang semisal ashdid, wa bi ashadda dan dengan ashadda dan yang semisal dengan ashadda. Wa yunsabu masdaru dzalikal fi'l wa yusta'u wa yunsabu masdaru dzalikal fi'lu al-'adimi syurutu ba'da af'ala maf'ula. Ya, apa i'rabnya maf'ula? Wa yunsabu masdaru dzalikal fi'l al-'adimi syurutu ba'da af'ala maf'ula. Maf'ula i'rabnya apa? Hal asyurupa sebagai apa i'rabnya? Maful dari al-adim. Wa insubu dan dinasobkan masdar dari fi'il yang kehilangan syarat-syarat tersebut setelah af'al maf'ula sebagai maf'ul. Dinasobkan masdar dari fi'il yang kehilangan beberapa syarat tersebut setelah af'ala dalam keadaan sebagai maf'ul. Jadi nasobnya sebagai apa? Maf'ul. Wa yujarru ba'da af'il, dan dijarkan setelah af'il bil ba' dengan ba', fataqul sehingga engkau katakan ma ashadda dahrajatahu. Tuh, alangkah keras, alangkah keras kuat dahrajatahu penggelincirannya gitu ya. Dahraj itu dahri menggelincirkan kan. Penggelincir kita lempar batu digelindingkan gitu kan. Ma ashadda dahrajatahu, enggak boleh antum katakan dengan fi'ilnya. Iya. Ma dahrajatahu, ma dahrajahu misalkan, ataupun dikasih hamzah awalnya, tidak boleh. karena dia bukan thulatsi. Kehilangan syarat kan dia? Maka kalau dia kehilangan syarat, maka didatangkan. Bisa, tetap bisa kita memunculkan makna ta'ajub dari fi'il tersebut, tapi dengan banduan asyad atau asydid. Kalau dengan asyad berarti ma asyadda dahrajatahu, gitu. Alangkah keras penggelincirannya. Wasikhrajahu, alangkah keras istikhrajahu pengusirannya. Istakhraja, istakhraja, mengeluarkan kan. Alangkah keras pengeluarannya atau perbuatannya mengeluarkan sesuatu. Nah, atau dengan asyid juga boleh. Asyid bidahrajatih, maknanya sama. Wasikhrajihi, ya, maknanya sama. Meskipun dalam i'rab berbeda. Yang pertama lafadznya apa? Mansub. Yang kedua, ya, beda fa'il ya. Lafadznya majrur tapi apa? I'rabnya sebagai fa'il. Wa maqbaha, ya, aqbah. Aqbah kan bisa dari thulatsi kan? Qabuha. Maqbaha awarah, alangkah jelek. Apa? Kebutaannya sebelah. Buta sebelah kan awar. Alangkah jelek awarnya. Wa aqbih bi awari. Ya. Wa ma asyadda humratah, alangkah dahsyat merahnya atau bagaimana ya terjemahannya? Alangkah sangat merahnya, eh? Itu ya. Wa asyadda humratah, alangkah sangat merahnya atau bagaimana? Alangkah merahnya gitu ya. Alangkah merahnya. Wa asyadda bi humrati. Ya sama nanya. Nah itu. Jadi semua fi'il bisa dibentuk darinya apa? Siwa ta'ajub. Hanya saja ada yang dia langsung dibentuk dari fi'il tersebut, dan ada yang dia melalui bantuan asyid ataupun asyad ataupun semisal keduanya. Kalau alangkah kuatnya Zaid, maka ma aqwa Zaidan, ya, saya qawi ya dari thulatsi. Apalagi apa? Alangkah apa? Alangkah apa? Alangkah rajinnya Zaid, alangkah rajinnya Zaid. Apa fiilnya? Ma dari nasyat bagaimana? Kalau ijtihad sungguh-sungguhan, kalau rajin, nasyat semangat. Apa fiilnya? Nasyita bukan? Berarti apa? Ma ansyata ya. Ma ansyata Zaidan. Kalau dari ijtihad tadi, ma asyadda ijtihad, ma asyadda ijtihada Zaidin misalkan. Ya. Kalau jelek ijtihadnya ma aqbaha ijtihad Zaidin. Ya. Insyaallah bisa kan digiaskan kan? Alangkah malasnya Zaid. Apa? Dari thulatsi ya. Pokoknya syarat-syarat yang tujuh itu ada. Thulatsi, mutasarrif, bisa mufadalah, tam, ya tidak, ya tidak manfi. Ah ini wasofnya bukan das afala kan, kaslan ya kan, bukan afala. Berarti boleh kan? Berarti ma'aksala ya, iya, kasala. Tadi aduma ma'aduma, kabura ma'akbara, saghura ma'asghara, dan seterusnya. Ya tadi yang dikasih tambahan asyid dan asyad tidak mesti yang kehilangan syaratnya. Boleh juga yang terpenuhi syaratnya dikasih bantuan asyid. Ma'aksara misalkan, su'ala. Ma'aksara su'ala Zaidin, alangkah banyak minta Zaidin. Boleh, itu juga didapati. Memang kata Al-Khubari. Wabin nudurihkum li ghairi ma dhukir wa la taqis 'ala alladhi minhu uthir. Wabin nudurihkum li ghairi ma dhukir. Hukumilah dengan hukum yang sifatnya jarang dari apa yang bagi apa yang selain yang sebutkan tadi. Wa la taqis, tapi jangan kau kiaskan 'ala alladhi minhu uthir, atas apa yang dinukil darinya. Samai saja. Paham gak ini kira-kira bahasanya? Wa bin nudurihkum li ghairi ma dzukir. Hukumilah dengan hukum yang jarang untuk selain yang telah disebutkan. Yang disebutkan bagaimana? Kalau yang memenuhi syarat ya bisa langsung dia diambil atau dibentuk darinya dua macam seperti ta'ajub. Kalau tidak memenuhi syarat bagaimana? Dengan asydid ataupun asyad atau yang semisal keduanya. Kata beliau di sini, hukumilah dengan hukum yang jarang li ghairi ma dzukir. Untuk selain yang telah disebutkan tadi, wala taqis, tapi jangan kau kiaskan ala ladzi minhu usir, atas apa yang dinukil darinya. Yani annahu idza warada bina'u fi'li ta'ajjubi min syai'in min al-af'al allati sabaqa annahu la yubna minha hukima binuduri. Yani maksudnya idza warada bina'u fi'li ta'ajjub, apabila datang bentukan fi'il ta'ajjub min syai'in, dari satu pun, dari satu min al-af'al allati, dari fi'il-fi'il yang sabaqa telah lewat, annahu la yubna minha, bahwasanya tidak dibentuk darinya so ta'ajjub, hukima binuduri, maka dihukumi jarangnya. Jadi kalau datang dari kalamnya orang Arab pembentukan sifat ta'ajub dari yang selain sulasi misalkan, maka dihukumi jarangnya dan tidak boleh dikiaskan. Wala yuqas, dan tidak boleh dikiaskan ala ma sumi'a min, tidak dikiaskan dari apa yang didengar darinya. Ya, hanya kita tawakan apa yang kita dengar, tidak dikiaskan. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, ma akhsarahu, ini diambil dari ukhtusira. Apa ukhtusira? Diringkas. Ma akhsarahu, apa artinya? Alangkah ringkasnya mungkin ini gitu. Sering kan? Pernah kita dengar ini? Pernah ya? Ma akhsarahu, alangkah ringkasnya. Ini aslinya diambil dari fi'il yang selain thulatsi dan juga mabni lil majhul, ukhtusira. Berarti berapa syarat sudah hilang tuh? Dua ya? Ma akhsarahu, ya boleh kita ucapkan ini, tapi tidak boleh kita kiaskan. Ya. Ma akhsarahu, yakni alangkah ringkasnya, min ukhtusira, itu diambil dari ukhtusira, fabanau, maka mereka bentuk dari ukhtusira af'ala min fi'lin zaid ala thulath ala thalathati ahruf. Mereka membentuk af'ala min fi'lin zaid, dari fi'il yang lebih dari tiga huruf, wa huwa dalam keadaan ini mabni lil maf'ul. Nah itu. Wa kaqaulihim, dan seperti ucapan mereka, ma ahmaqahu, alangkah apa? Dungunya dia. Ya. Fabanau af'ala min fi'lil wasf min fi'lin. Al-wasfu irabi sebagai apa? Al-wasfu minhu ala af'ala. Irabi sebagai apa al-wasfu? Fabanau af'ala min fi'lin al-wasu minhu ala af'ala. Al-wasu i'rab sebagai apa marfu? Sebagai apa? Hasan? Sebagai mubtada. Khabar di mana? Al-wasu Al-wasu mubtada tadi kan? Khabarnya mana? Ala af'al. Jumlah mubtada khabar i'rabnya sebagai apa? Al-wasfu minhu ala af'al, sifat bagi fi'lin. Sifat bagi fi'lin. Fabanau af'ala, maka mereka membentuk af'ala min fi'lin, dari fi'il yang sifatnya di atas wazan af'al. Contoh hamiqa, fahu ahmaq. Ya, hamiqa ahmaq. Itu sifat apa? Sifatnya, isim fa'ilnya ahmaq, orang yang dungu. Ini kan hilang syaratnya, berarti kan? Syarat yang berapa itu? 6 ya? Syarat yang ke-6 hilang. Tapi datang dari mereka sifat ta'ajub darinya. Maka boleh kita gunakan ma'ahmaqahu. Ya. Wa qawlihim, dan juga dari ucapan mereka disebutkan juga ma'asahu wa a'sibihi. Fabanau af'ala wa af'il bih, maka mereka bentuk af'ala dan af'il bih min asa, dari asa. Asa, apa yang hilang dari syaratnya? Ya, dia harusnya tam, tapi ya tam, hilang darinya. Dia bukan tam, tapi apa? Ah, bukan tam, apa? Ya, bisa juga itu. Bisa, tapi tam kadang dia tam, kadang tam asa. Mungkin yang lebih tepatnya apa? Naqis. Ya, apa? Itu. Wal mutasarrif lebih tepatnya, wal mutasarrif. Tapi kalau tam naqis kadang dia tam juga. Ya asa kadang batang tam, kadang naqis. wa huwa fi'lun ghairu mutasarrif, maka dia asa adalah fi'il yang ghairu mutasarrif. Itu datang ma'asahu wa asibihi, apa kira-kira terjemahannya yang pas ini? Ma'asahu asa, taruh gimana ya? Ma'asahu asibihi, apa artinya? Hah? Asibihi. Alangkah besar harapannya atau bagaimana? Hah? Ya, kurang lebih seperti itu mungkin. Asa, ya. Kan dia taroji termasuk mana-mana taroji. Asa Zaidun an yaqum. Paham ini? Ada yang boleh ditanyakan? Ada catatan ini ya? Ya. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزما ففصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر وفعل هذا الباب dan fi'il dari bab ini apa ta'ajjub lan yuqaddama ma'muluhu ya lan yuqaddama ma'muluhu ma'mulnya tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Ma ahsana zaidan, tidak boleh. Ma zaidan ahsana. Nah, itu makna fi'il dari bab ini tidak boleh didahulukan dari apa? Nah, makmulnya fi'il pada bab ini makmulnya tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Wa waslahu bimalzama dan menyambungnya, menyambung apa? Ha, bagaimana? Fi'il ya, bima dengan ma ilzama. Haruskanlah. Ya, ma'ahsana. Wa fasluhu bi dzarfin dan memisahkannya dengan dzarf. Memisahkan apa dengan apa? Fi'il dengan ma'mulnya, ya. Bi dzarfin dengan dzarf atau dengan harf dengan huruf jar musta'malun digunakan. Wal khulfu fi dzalik fi dzaka istaqar, hanya saja khilaf dalam hal itu. Istaqor telah tetap, yakni khilaf tentang boleh tidaknya menempatkan dzarf dan jar majrur tengah-tengah antara apa fi'il ini dengan ma'mulnya. La yajuzu taqdimu ma'mul fi'il ta'ajjub 'alaih, tidak boleh mendahulukan ma'mulnya fi'il ta'ajjub dari fi'ilnya. Tidak boleh mendahulukan ma'mul fi'il ta'ajjub dari fi'ilnya. Sebutkan di sini alasannya kenapa? Fi'il ta'ajjub jamid ghair mutasarrif kama alimta, fi'il ta'ajjub itu jamid tidak bertasarruf sebagaimana yang kau telah ketahui. Wal fi'il jamid dha'if fi dhatih, dan fi'il yang jamid secara zatnya lemah. Fala yatasarruf fi ma'mulih, sehingga dia tidak berbuat bisa berbuat banyak pada ma'mulnya. Fi taghyir tidak bisa bertasarruf, artinya tidak bisa beramal ya. Dia tidak bisa beramal pada ma'mulnya bi taghyiri mawdhi'ih, dengan dirubah tempat ma'mulnya itu. La bi taqdimihi alaih, tidak dengan didahulukan ma'mulnya atasnya. Wala bil fasli bainahu wa bainah, tidak pula dengan dipisahkan antara fi'il dengan ma'mulnya dengan pemisah. Nah itu alasannya kenapa tidak boleh untuk ma'mulnya fi'il ta'ajub didahulukan dari apa? Dari fi'ilnya, ataupun ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan ma'mulnya sesuatu yang lain. Kenapa? Karena lemahnya apa? Fi'il ta'ajub ini, karena dia jamid. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan Zaidan ma ahsana. Wala ma Zaidan ahsana, tidak boleh juga dikatakan ma Zaidan ahsana. Ya. Zaidan ma ahsana tidak boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya didahulukan dari ma'nya. Ma Zaidan ahsana tidak boleh juga mendahulukan apa? Ma'mulnya dari fi'ilnya. Wala bi Zaidin ahsin. Wa yajibu wasluhu bi amilihi. Dan wajib untuk menyambungnya, menyambung apa? Ma'mulnya bi'amilihi, dengan amilnya, dengan fi'ilnya. Fala yufsal bainahuma bi'ajnabiyin, sehingga tidak boleh dipisahkan antara keduanya, antara amil dengan ma'mulnya, dengan sesuatu yang asing. Ya, maksudnya seperti apa? Maf'ul bih. Ya. Fala taqulu fi ma'ahsana mu'tiyak dirhama ma'ahsana dirhama mu'tiyak. Tidak boleh pada contoh ma'ahsana mu'tiyaka ad-dirhama dengan dikatakan ma'ahsana dirhama mu'tiyaka. Apa maknanya ma'ahsana mu'tiyaka ad-dirham? Alangkah bagusnya orang yang memberi kamu dirham. Tidak boleh dibalik dengan dikatakan ma'ahsana dirhama mu'tiyaka. Ya, tidak boleh. Wala farqa fi dzalika bainal majruri wa ghairihi. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara yang majrur dan yang lainnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kau katakan pada yang majrur ma ahsana bi Zaidin maron. Yang kau maksudkan maknanya adalah ma ahsana maron bi Zaidin. Alangkah bagusnya orang yang melewati Zaid. Kemudian antum balik ma ahsana bi Zaidin maron, tidak boleh. Wala ma ahsana indaka jalisan, ini juga tidak boleh. Ma ahsana indaka jalisan, ya, dengan makna ma ahsana jalisan indak. Ini tidak boleh kapan? Ini juga kok enggak boleh padahal di sini indaka, kemudian juga apa? Jar majrur itu apa? Bi Zaidin kok enggak boleh? Ya. Karena kalau kita lihat di situ indaka dan juga bi Zaidin itu makmulnya apa? Kalau contoh indaka jalisan itu indaka itu makmulnya ahsana, makmulnya fil ta'ajub atau makmulnya makmul ta'ajub jalisan. Makmulnya makmul ta'ajub jalisan, itu yang enggak boleh. Ya, ma ahsana marun bi Zaidin itu makmulnya marun bukan ahsana. Adapun kalau jar majrurnya atau dzarfnya adalah makmulnya fil ta'ajub, nah itu yang dibolehkan oleh sebagian dan dilarang oleh yang lain. Disitulah khilafnya. Fa in kana dzarfu awil majruru ma'mulan li fi'lil ta'ajub, adapun apabila dzarf atau majrurnya adalah makmul dari fi'il ta'ajub itu sendiri, fa fi jawazi al-fasli bi kullin minhuma baina fi'il ta'ajub wa ma'mulihi khilafun, maka dalam hal bolehnya memisahkan masing-masing dari keduanya, baina fi'il ta'ajub, antara fi'il ta'ajub dan ma'mulnya ada khilaf, ada khilaf. Wal masyhuru jawazu, tapi yang masyhur bolehnya. Khilafan al-Akhfashi wal Mubarrid, berbeda halnya dengan pendapat al-Akhfash dan al-Mubarrid yang melarangnya. Wa man wafaqahuma, dan mereka yang menyocoki keduanya ataupun sependapat dengan keduanya. Wa nasab as-Sumairi al-man'a ila Sibawai, dan as-Sumairi menyandarkan larangan kepada pendapat Sibawai. Wa mimma warada fi fihi al-faslu fi an-nasr qawlu Amr ibn Ma'di Karib, qawlu Amr ibn Ma'di Karib. Dan di antara yang datang padanya al-fasl, pemisah, yang memisahkan antara apa? Fi'il ta'ajub dengan ma'mulnya oleh pemisah berupa dzarf ataupun jar majrur, yang itu adalah ma'mulnya fi'il ta'ajub dalam nasr pada selain syir, adalah ucapannya Amr ibn Ma'di Karib. Lillahi darru bani Sulaimin ma ahsana fil hayja'i liqa'aha wa akrama fil lazabati ata'aha wa athbata fil makrumati baqa'aha. Berapa syai'nya di sini? Ma ahsana fil hayja' liqa'aha, alangkah bagus liqa'aha fil hayja', aslinya itu liqa'aha, pertemuannya fil hayja', pada peperangan. Al hayja' ini maksud dengan al harb. Alangkah bagus perjumpaannya dengan, atau alangkah bagus liqa'aha perjumpaannya dengan al-harb ataupun di dalam al-harb peperangan. Wa akrama fil lazabati ata'aha, dan alangkah mulia pemberiannya fil lazabati, masa apa ceklik lazaba al-lazbah al-qahat ataupun asyadid, masa-masa yang sangat sulit. Wa athbata fil makrumati baqa'aha, dan alangkah kokoh ya baqa'aha keberadaannya fil makrumat, pada perkara-perkara yang mulia. Nah, di sini dipisahkan antara apa fil ta'ajub ahsana dengan makmulnya liqa oleh pemisah berupa jar majrur fil haija, yang mana itu al fil haija adalah makmulnya ahsana bukan makmulnya liqa'aha. Ya. Demikian pula fil lazabat, itu juga makmulnya akroma. Fil makrumat juga ma'amuli athbata. Wa qawlu Ali karamallahu wajah, dan ucapannya Ali karamallahu wajah, ini tidak syarat yang seperti ini ya. Biasanya yang menggunakan doa seperti ini siapa? Iya, orang-orang Syiah ya biasanya. Ada pun yang lebih tepat, yang sahih adalah radhiyallahu anhu. Ya. Wa qad marra bi Ammar, dalam keadaan beliau melewati Ammar, famasahat turaba, kemudian an wajhi, beliau melewati Ammar kemudian beliau pun mengusap turab, apa, debu dari wajahnya, أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. من هذه الشيء علي من أنا يا sesuatu yang ditakjubinya mana? An araka. Berarti huruf jarnya apa? Mahdhuf muqaddar saja. Aslinya aziz alayya abal yaqun bi an araka. Aziz bi. Gitu. Aziz alang kemuliaannya. Iya. Alang kemuliaannya melihat engkau sorian mujaddala. Sorian terbunuh mungkin. Mujaddala. Wallah alam, ana belum cek maknanya. Abal yaqun julukannya siapa? Julukannya Ammar ya. Aziz alayya alangkah mulia alangkah mulianya atasku itu melihat engkau sorian terbunuh mujaddala wahai Abal Yaqdhan. Wa mimma warada minhu minan nadhm qawlu ba'd as-sahabah, dan di antara yang datang darinya dalam nadhm ucapannya sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan dalam Al-Bahr At-Tawil. Wa qala nabiyul muslimina وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. Berkata نبي المسلمين نبي kaum muslimin صلى الله عليه وسلم تقدموا مجله وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. Mana di sini syahidnya أحبب إلينا أن تكون المقدمة. Pemisahnya mana إلينا ya أن تكون المقدمة أن تكون di situ apa متعجب منهنya. Dibuang apanya berarti di sini? Ba'nya, ditakdirkan saja ba'nya. Ahbib ilaina, alangkah dicintainya olehku antakuna al-muqaddama. Engkau menempati tempat terdepan dalam jihad sepertinya. Antakuna al-muqaddama. Aslinya bi antakuna ahbib ilaina. Alangkah dicintainya olehku antakuna al-muqaddama. Engkau berada di saf terdepan. Wa qawluhu dan juga ucapan yang lain khalilayya ma ahra bi dhil lubbi an yura saburan walakinna sabila ila sabri. Khalilayya wahai dua teman dekatku ma ahra bi dhil lubb, alangkah pantasnya bagi seorang yang memiliki akal ya bi dhil lubb, ini pemisahnya an yura itu muta'ajjam minhunya ini bi an yura. Khalilayya wahai dua teman dekatku, alangkah pantasnya bagi seorang yang memiliki akal an yura sabura, untuk dia dilihat dalam keadaan sabura, untuk dia dilihat sebagai orang yang penyabar. Walakin la sabila ila sabr, hanya saja tidak ada jalan kepada kesabaran itu. Selesai ya dengan ini pembahasan dari apa? At-ta'ajjub. Ya cukup dulu ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukurlah ila hadza, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.